Thank you. tertipu oleh indahnya hidup di dunia. Janganlah, jangan engkau tergoda oleh gemerlap hidup di dunia. Karena dunia bukan tujuan akhir hidup kita, hanya sementara, hanyalah tempat untuk menanam amal baik kita untuk akhirat. Hanyalah tempat untuk menanam amal baik kita untuk akhirat.